Jimmy, Jimmy. Audio. Tepuk tangannya mana dulu dong buat Adela. Thank you, terima kasih Mata Sakalangko. Leha. Leha, mana yang namanya Leha ini? Adela.